Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi jema'in. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali di pagi hari Jumat ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana kemudahan dari Allah SWT di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah SWT menerima segala rangkaian ibadah kita, baik siam, al-qiyam, infaq, sadaqah, serta qiraatul Quran dan lain sebagainya. Tak lupa di awal majlis ini kita selalu menganjurkan kepada para kaum muslimin untuk senantiasa mengisi waktu-waktu mereka dengan memperbanyak ungkapan salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, secara khusus pada hari Jumat ini, karena ada sabda beliau secara khusus bahwa sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat, dan kemudian beliau memerintahkan umatnya untuk banyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bicara tentang kelanjutan dari penguasa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu Al-Mustadhir Billah, anak dari Al-Muqtadir Billah. Ya, nama beliau adalah Abul Abbas Ahmad. Ya, di mana nama beliau itu adalah itu Al-Mustah, gelarnya, gelar kebesaran, ya, di mana kita melihat di masa kekuasaan Bani Abbasiyah ini setiap khalifah memiliki gelar kebesaran, yaitu di antara Al-Muqtadir Billah, Al-Mustadhir Billah, yang pada kesempatan ini adalah itu Al-Mustadhir Billah. Kunya beliau ada Abul Abbas, ya, Ibnul Al-Muqtadi Billah, yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu Ahmad bin Al-Muqtadi Billah. Dan beliau lahir pada bulan Syawal tahun 470 Hijriah. Pada bulan Syawal tahun 740 Hijriah. 470 Hijriah. Lalu lahir pada 470 Hijriah. Kemudian beliau dibaiat, ya, di saat orang tua beliau meninggal, yaitu Al-Muqtadi Billah. Ya, pada tanggal 16, ya, tahun daripada disebutkan di sini, yaitu di mana orang tua beliau di sini disebutkan wafat pada hari Jumat, ya, pada tanggal itu 16, dalam umur beliau, pas di hari mangkatnya orang tua beliau, dan beliau diangkat menjadi khalifah saat itu dalam umur 16 tahun. Ini termasuk yang termuda, ya. Termasuk yang paling muda di antara khulafa Bani Abbasiyah. Mungkin yang terpaling muda, ya, di antara penguasa Abbasiyah, yaitu umur beliau saat diangkat menjadi khalifah itu berumur 16 tahun. Ya. Nah, di saat orang tua beliau meninggal, maka para tokoh-tokoh terkemuka daripada pejabat kekhalifahan saat itu membaiat. Di antara yang pertama membaiat adalah Al-Wazir, yaitu Perdana Menteri Abu Mansur Ibnu Jahir, ya. Kemudian mu'khidat al-baitu lahu minal maliki rukni daulah. Kemudian para raja-raja di bawah kekhalifahan itu membaiat, ya, di antaranya adalah ini disebut dengan ruknu daula barqiyat, ya, ini disebut namanya Barqiyaruk Ibnu Sultan Malik Shah. Ini di antara gelar-gelar yang di masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang dipegang, yang memegang daerah-daerah secara kesultanan, ya, secara kesultanan. Jadi sultan itu di bawah khalifah. Kemudian serta berbagai kepala-kepala daerah lainnya, ya, baik dari kalangan kementerian al-umara wal-wuzara, dari kalau kita bahasa saat ini mungkin secara ini pimpinan-pimpin daerah, dari gubernur, kemudian para menteri, ya. Dan di antara ulama yang hadir dalam bami'at saat itu adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i, ini dikarenakan wa Ibnu Uqail. Ibnu Uqail ini Al-Ghazali dan Syafi'i, dari ulama-ulama besar yang hidup saat itu, adalah dari kalangan ulama Syafi'iyah. Kemudian Ibnu Uqail ada kalangan ulama Hanabilah, ya. Wabayahu yauma dalik, dan di hari itu mereka membaiat. Kemudian disebutkan Ibnu Katsir di sini, wa kana al-mustadhir billah karimal akhlaq, hafizan al-Qur'an, fasihan balighan sya'iran mutabbiqan wa min latif syairi. Dan ini disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir bahwa al-mustadhir billah ini adalah orang sangat mulia akhlaknya. Hafal Al-Qur'an, ya, hafal Al-Qur'an fasihan, sangat fasih dalam berbahasa, balighan. Jadi kalau kita mungkin public speaking-nya bagus, kemudian balighan dan juga orator, dan juga beliau juga seorang yang suka memiliki hobi syair, ya, penyair, seorang penyair. Ibnu Katsir menyebutkan wa faddala al-mustadhir amr al-khilafah ila wazirihi Abi Mansur. Kemudian al-mustadhir menyerahkan urusan khalifahan kepada menterinya, ya, Abu Mansur Amidaullah Ibnu Jahir. Pada baraha lahu ahsana tadbir, kata Ibnu Katsir, maka menterinya melaksanakan perintah ini, menjalankan tugas ini dengan sangat baik. Wa mahadal umura wa atamma tamhid, wa mahadal umura atamma tamhid. Beliau menyusun berbagai program-program yang sangat bagus. Wa sasar ra'aya wa kana min khiyaril wuzara. Jadi mana Abu Mansur Amin Daulah Ibnu Jahir ini, kata Ibnu Katsir, ya, memiliki kecakapan di dalam menjalankan pemerintahan, dan dia termasuk di antara menteri-menteri yang terbaik, kata Ibnu Katsir. Baik. Kemudian pada tanggal 13 Sya'ban, khalifah mengganti Abu Bakar Asyasi, ya, pejabat sebagai jaksa agung, kalau bahasa kita jaksa agung, ya, dengan menyerahkannya kepada Abul Hasan Ad-Damaghani. Ad-Damaghani, ya. Kemudian dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa peristiwa penting yang diringkas oleh Imam Suyuti dari kitab Ibnu Katsir maupun dari sumber yang lainnya. Ibn Athir menyebutkan, ya, wa kana lainul janib, ini tentang kepribadian khalifah al-mustadhir billah. Kana lainul janib, dia orang yang sangat baik akhlaknya, santun kepada orang-orang di sekitarnya, itu maksudnya karimal akhlak. Yuhibbul istina'in nas, suka membuat orang lain senang, ya, membuat orang lain senang, ya, mulia akhlaknya. Wa yaf'alul khaira, suka melakukan perkara-perkara yang baik. Wa yusari'u fi amal khair, suka melakukan program-program, ya, yang kebaikan, ya, ini sosial. Jadi di sini yang unggul sekali beliau itu disebutkan di antaranya, pertama dia adalah sebenarnya disebutkan mukati tadi adalah hafidhan lil Quran. Beliau adalah hafal Al-Qur'an. Kemudian juga akhlak yang begitu baik, disebutkan di antaranya suka memberi bantuan, ya, memiliki program-program sosial yang luar biasa. Hasanul hadzi, sangat baik keberuntungannya, ya. Jaydut tawqi'at, yani kalau jaydut tawqi'at ini maksudnya adalah keputusan-keputusan yang dilahirkan sangat bagus, ya. La yuqaribuhu fiha ahadun, ya. Dan jarang orang yang mampu melakukan perkara yang beliau lakukan. Ya dulu ala fadlin ghazirin, kata Ibnu Athir, ya, ini menunjukkan beliau memiliki keutamaan, kemuliaan yang begitu banyak, ya. Wa ilmun wasi', dan ilmu yang luas. Samhan jawadan, samhan itu adalah orangnya pemaaf, ya, tidak emosional, ya, tidak emosi. Jawadan, pemurah. Muhibban lil ulama wassulaha, cinta kepada para ulama dan kepada sulaha, ya, tokoh-tokoh beberapa pembaharuan, ya. Walam tasfu, ya, lahu khilafah, tetapi kekuasaan tidak begitu mudah di tangannya. Kenapa? Karena sebenarnya kita ketahui di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah yang terakhir, khususnya pada abad keempat, ya, setelah abad ketiga Hijriah, abad keempat, kelima, ini sekarang yang kita bicarakan adalah abad kelima, itu atau di akhir abad kelima ini, di mana kekuasaan-kekuasaan terbagi-bagi dalam berapa wilayah. Ya, tidak murni lagi di bawah kekuasaan khalifah secara keseluruhan wilayah Islam saat itu. Yang nama wilayah Islam meliputi waktu adalah Mesir sampai ke daerah-daerah Azerbaijan, kemudian Syam, kemudian juga daerah Afrika, yaitu daerah Algeria yang hari ini Maroko, ya. Nah, daerah Mesir dan Maroko, daerah Afrika dan juga daerah Mesir dan sekitarnya itu lebih dikuasai oleh, kita ketahui, adalah kekuasaan batiniyah, yaitu Bani Ubaidul Qaddah, yang disebut dengan kekuasaan al-batiniyah al-fatimiyah, yaitu al-fatimiyah, kekuasaan al-fatimiyah al-batiniyah. Kemudian juga ada di sana di bagian Syam, yaitu adalah as-Salajika atau dari kekuasaan keluarga Salajika. Ya, dari mana tetapi mereka yang kekuasaan Salajika ini, mereka tetap mengakui kekuasaan kekhalifahan. Ya, walaupun kebijakan-kebijakan politik di tangan mereka. Artinya seperti negara bagian lah, kalau di dalam politik modern sekarang seperti negara bagian yang dia memiliki kebijakan politik sendiri, namun dia menginduk juga tetap ke khilafah. Tapi berbeda dengan Fatimiyah. Fatimiyah ini adalah mereka menyendiri, bahkan kadang-kadang ketika mereka kuat, itu khutbah di mimbar itu mereka atas nama mereka, begitu, atas nama mereka. Taib, Ibnu Katsir juga menyebutkan di dalam sebelum kita bicara tentang ringkasan berbagai peristiwa yang terjadi di masa khalifahan Al-Mustadzif Billah ini, yang begitu banyak peristiwa-peristiwa, tentunya beliau berkuasa hampir sekitar 25 tahun, ya, yaitu beliau berkuasa dari tahun 487 Hijriah sampai 512 Hijriah. Ya, itu lama kekuasaan beliau. Taib. Kemudian balkan ayyamuhu mutaribatan katsiral hurub. Tapi di masa beliau banyak terjadinya pertempuran, perperangan di sana sini, terutama baik dari luar Islam, seperti mulainya Al-Faranj atau Al-Faranj disebut kekuasaan Salibia, ya, perang salib yang mulai merongrong kekuasaan Islam saat itu, sampai mereka bisa menguasai Baitul Maqdis, ya, dan juga beberapa wilayah Islam yang lainnya, ya. Dan kemudian juga Rum, kemudian juga Al-Fatimiyah, mereka juga berupaya melemahkan kekuasaan khilafah dengan merebut wilayah-wilayah yang ada, dan mereka sangat melakukan tindakan-tindakan yang sadis dan teror kepada penguasa-penguasa yang mereka anti dengan kekuasaan Fatimiyah. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat sadis, ya, membunuh, menculik dan semacamnya, disebutkan oleh mereka dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Taib. Kalau kita mencoba melihat dari penjelasan Imam, ringkasan dari Imam As-Suyuti, jadi beliau menyebutkan wa fi hadhihi sanah min ayami mata al-mustansir al-Ubaidi sahib Misr. Nah, kita tahu bahwa al-Ubaidi dimaksud adalah penguasa yang menjadi atau pemimpin dari Bani Fatimiyah di Mesir, ya. Kemudian setelah itu kata Imam Suyuti digantikan oleh anaknya, yaitu Al-Musta'li. Namanya Al-Musta'li. Kalau sebelumnya namanya Al-Mustansir, ya, gelarnya gitu. Kemudian juga Ibn Suyuti menyebutkan pada tahun ini juga, ya, itu tahun berapa? 487 Hijriah ini, di situ Rum mampu mengambil wilayah Islam yang disebut dengan Balansiyah. Itu negeri Islam Balansiyah, yaitu satu negeri masyhura di Andalus, ya. Kemudian beliau juga menyebutkan pada tahun 488, ya, terjadi suatu paham yang menyimpang di disebut daerah disebut dengan Ahmad Khan, membawa paham ateis Zandiko atau Zanadiko, muncul seorang di Samarkand karena dia kata Ibn Suyuti memunculkan paham Zindik, ya, Maka faqabadal umara wa ahdarul fuqaha, kemudian umara menangkapnya dan juga pengikutnya, kemudian disidang di hadapan para ulama ahdarul fuqaha. Kemudian setelah disimpulkan, maka dia adalah memiliki paham zindik, dan di mana saat itu keputusannya adalah diberikan hukuman mati oleh penguasa saat itu. Kemudian disebutkan juga pada tahun 490, kejadian pada tahun 490, Suyuti menyebutkan yaitu diangkatnya sultan baru, yaitu dia disebut dengan gelarnya Barkiyaruq, yang tadi kita sebutkan yang salah satu gubernur di daerah bagian Persia, ya, atau di daerah bagian daripada Irak atau Baghdad. Pada tahun 490 juga, di sini nah awal mulai penyerangan dari pasukan Al-Faranji. Al-Faranji ini adalah pasukan yang disebut dengan Barat, ya. Jadi waktu itu ada dua kekuatan di luar Islam, yaitu ada banyak penguasa Al-Faranj dan juga penguasa Rum. Nah, Al-Faranj ini bukan Rum, dan Faranj dan Rum ini juga kadang-kadang juga mereka berseteru. Al-Faranj ini dijelaskan oleh para ulama ini masuk adalah yaitu dikenal dengan daerah-daerah Rusia, Yugoslavia, nah itu disebut Al-Faranj. Sementara Rum beda lagi wilayah mereka. Nah, daerah atau disebut sini adalah Eropa atau pasukan Selibia. Ya. Ini adalah bagian Nikia. Mereka mampu merebut Nikia. Nikia ini adalah satu daerah di Istanbul. Di daerah bagian timur laut begitu, ya. Ya, Bahr al-Sharqi, sebagian timurnya dari Anadolu, Istanbul, ya. Dari Istanbul, bukan Anadolu, Istanbul. Nikia ini sebetulnya punya sejarah juga, pada di mana tahun 335 Masehi di situ terjadi semacam konsensus awal Nikia di dalam agama Nasrani. Konsensus disebut dengan kesepakatan Nikia. Mereka mengadakan konsensus berbagai aliran di dalam agama Nasrani. Mulai muncul di situ satu isu tentang ketuhanan Isa. Nah, Nikia ini yang diambil direbut oleh Faranj, ya, satu kekuatan dari barat ini disebut dengan Al-Faranj, ya. Kemudian disebutkan Imam Suyuti, ini awal negeri Islam dicaplok oleh mereka, sampai juga mereka kepada daerah lain disebut dengan Kuprotobin. Kuprotobin ini adalah satu negeri juga, ya, di antara Halab. Halab daerahnya adalah, ya, kalau kita sekarang Syria, ya. Nah, kemudian dan juga mereka wastabau tilkal nawahi, mereka merebut berbagai daerah-daerah sekitarnya dan menjadikan melakukan penyerangan, terjadinya pembunuhan. Fakana hada awal madhhar Faran bisyam, ni awal munculnya kekuatan barat di Syam, ya. Qadimu fi bahril Konstantinia, mereka masuk melalui laut Konstantinia. Fijamin azim, dengan tentara yang sangat besar. Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayah Nihaya, dalam salah satu angkatan perang penyerangan mereka kepada negeri Syam ini, itu sekitar 1 juta pasukan. Ya, alaf-alaf, kata Ibnu Katsir. Alaf-alaf maksudnya adalah 1 juta jumlah dari tentara yang mereka persiapkan untuk menyerang berapa daerah Islam. Nah, wa'adhum al-khutb, jadilah kekacauan yang luar biasa di tengah umat Islam. Nah, disebutkan oleh Imam Suyuti di sini, kenapa terjadi penyerangan dari Al-Faranj, ya, dari barat ini, atau pasukan barat ini menyerang, disebutkan oleh Imam Suyuti, yaitu di mana penguasa Fatimi yang di Mesir, yaitu mereka melihat kekuatan Saljuk, Bani Saljuk, istilahnya kita, Bani Saljuk ini mereka mulai memiliki kekuatan yang luar biasa di Syam. Di Syam di Bani Saljuk ini kan juga saingan bagi Fatimiyah. Jadi Fatimiyah Mesir dan daerah Afrika, sedangkan Bani Saljuk berkuasa di daerah Syam. Nah, mereka menguasai daerah Syam. Kemudian penguasa Mesir dari Bani Fatimiyah ini menulis surat kepada pimpinan Al-Faranj, ya, yadu'uhum ilal maji ila Syam, mengajak mereka mengajak mereka untuk menyerang Syam dan agar daerah Syam itu dikuasai oleh orang kafir ini, ya, Bani Faranj ini. Nah, ini kita lihat bahwa kekejaman daripada Bani Fatimiyah ini yang nanti akan, di mana Fatimiyah kita sebutkan salah satu dari paham Syiah, ya, Batiniyah. Syiah itu miliki sebetulnya varian sekte-sekte yang begitu banyak, di antaranya yang paling sadis itu ada berapa sekte, di antaranya disebut dengan aliran Batiniyah. Ya, aliran Batiniyah ini juga berapa varian mereka, di antaranya Bani Fatimiyah, kemudian ada di antara Buhra yang sampai sekarang disebut, atau juga Nusairiyah seperti yang di Syria, ya. Dan berapa varian-varian lain yang mereka memiliki nama yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu adalah Syiah Rafidah, yang nanti yang kita akan sebutkan bagaimana mereka lah yang menyebabkan hilangnya kekuasaan Bani Abbasiyah secara total dengan bekerjasama dengan para penjajah, yaitu Genghis Khan, Holakokan saat itu, ya, pasukan Holakokan. Nah, di sini kita lihat. Jadi begitu dia tidak senangnya kepada suara ya, pasukan Bani Saljuk ini, Bani Saljuk tetap dari kalangan muslimin. Tapi mereka lebih baik menyerahkan wilayah Islam itu kepada orang kafir daripada dikasih orang muslim. Karena dia tidak suka wilayah itu dikasih oleh orang muslim lain. Ini sebetulnya perkara beginilah yang banyak terjadi dalam sejarah Islam. Di mana ya, firqah-firqah yang dolala ini, kelompok-kelompok yang menyimpang ini, yaitu selalu menjadi duri dalam daging yang selalu merusak persatuan umat Islam, yang selalu memperorong musuh untuk menyerang umat Islam. Salah satunya kisah ini, yaitu kisah Bani Fatimiyah ini memberi meminta kepada negara barat itu, France, pasukan barat ini, ya, untuk menyerang kekuasaan Bani Saljuk yang ada di Syam. Ya. Kemudian mereka menyerahkan daerah itu kepada orang Al-Faraj ini, barat ini, dan ini pasukan Solobia ini. Inilah awal nanti akan terjadi penguasaan terhadap Baitul Maqdis. Jadi dari sejarah ini, sini awal-awal bagaimana pasukan Solobia itu menguasai Baitul Maqdis. Baik. Waqasara an-nafir 'ala al-faranj min kulli jihah. Jadi menyebabkan kaum muslimin tidak mampu menghadapi pasukan mereka yang besar, sehingga begitu banyak orang-orang yang berhijrah ke Baghdad, ke mana-mana, meninggalkan daerah Syam. Baik. Kemudian pada tahun 492 Hijriah, kata Imam Suyuti, intasar da'watul batinah bi Asfahan. Nah, Asfahan ini daerah mana? Yang hari ini berada di wilayah Iran, ya, Asfahan. Dan daerah Asfahan ini daerah yang sudah cukup familiar di dalam sejarah, dan di akhir zaman nanti akan dan sekarang ini di sana adalah mayoritas juga di oleh orang Yahudi, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika Dajjal keluar nanti bahwa pengikutnya 70,000 dari Yahudi Asfahan ini. Nah, Asfahan ini daerahnya sekarang di Iran, ya. Nah, kata Imam Suyuti pada tahun 492 Hijriah itu mulai tersebar dakwah batiniyah ini di daerah Asfahan. Dan juga pada tahun 492, disinilah Al-Faranj akhadat Bait al-Maqdis. Ba'da hisari syahrin wa nisf. Disinilah pasukan barat Selibia, yaitu Faranj ini, mampu menguasai Bait al-Maqdis. Bait al-Maqdis setelah mereka mengepungnya selama satu setengah bulan, kata Imam As-Suyuti. Jadi kita tahu ya, Baitul Maqdis itu beda dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bagian dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu merupakan kota tetapi dipagar yang benteng, dipagar oleh benteng, ya. Bagi yang pernah ke Masjidil Aqsa, ya, Palestina, akan ketahuan kita sebelum masuk ke apa namanya ke Masjidil Aqsa, kita akan melalui pintu berapa pintu dari arah kota itu. Ini di dalamnya kota, di dalamnya orang tinggal. Jadi Baitul Maqdis tidak sama dengan Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis itu kota. Kalau Masjidil Aqsa bagian dari kota itu. Nah, di dalam kota ini dulu ketika Islam berjaya itu di situ hidup kaum muslimin dan orang Nasara. Setelah orang-orang Yahudi ya diusir juga oleh sebelumnya oleh orang Nasara, oleh pasukan Yunani. Nah, hari ini Baitul Maqdis itu juga hidup di sana tiga agama, Islam, orang Islam dan juga orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Jadi kota, tapi kota ini dipagar dengan benteng, ya, pagar yang cukup tebal, besar, tinggi gitu ya. Jadi untuk masuknya harus ada beberapa pintu ya. Bagi yang pernah masuk ke Masjid Al-Aqsa akan melewati itu dulu, pintu-pintu pagar dari benteng Baitul Maqdis itu. Nah, jadi kata Imam Suyuti menjelaskan ini pada tahun 492 Hijriah, itulah orang-orang Barat France dari pasukan France ini telah mereka mengepung selama 1.5 bulan. Disitulah mulai jatuhnya Baitul Maqdis. Nah, jadi mereka mengepung selama 1.5 bulan. Wa qatalu bihi aktar min 70 alfan. Mereka membunuh lebih daripada 70 ribu korban. Jadi saat itu 70 ribu korban. Ya. Minhum jama'atu min ulama. Yaitu di antara mereka yang korban itu adalah jama'atu min ulama. Jumlah yang besar dari para ulama. Wal ubad, daripada ahli-ahli ibadah. Waz zuhad, para ulama-ulama yang zuhud. Uhadamul masyahid wa jama'ul yahud fi kanisa wa ahraquha alaihim. Dan mereka mengumpulkan orang Yahudi di kanisanya, di apa namanya, tempat ibadahnya orang Yahudi, dan mereka bakar. Ya. Jadi yang menjadi korban bukan hanya sebetulnya orang Muslim saja, tetapi termasuk semua penduduk Baitul Maqdis saat itu. Ya. Jadi sebenarnya kita katakan di dalam Baitul Maqdis itu hidup tiga agama, ya, secara formal. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, juga ada orang Muslim. Baik, kemudian waras mustanfiruna ila Baghdad fa auraduha ka kalaman abkal uyun. Jadi di sini kata Imam Asyuti, banyak sekali orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri di antara ke Baghdad, dan di mana mereka juga menulis surat, ya, tentang penderitaan yang mereka alami, ya, menghadapi pasukan Al-Faraj dari barat ini, yaitu kata Imam Suti, abkal uyun, membuat mata menangis, ya. Waqtalafat salayatin padama kanat Al-Faraj minasyam. Karena sebabnya adalah karena saat itu kaum muslimin juga dalam kelemahan, ya, kekuasaan mereka sedang sibuk dengan berebut kekuasaan sama mereka sendiri juga, ya. Sehingga pertama kanat al-Faraj minasyam, menyebabkan tidak mereka membantu pasukan Bani Saljuk untuk menyelamatkan daerah Syam dari gempuran dari pasukan al-Faraj atau barat ini. Nah, ini jadi mulai jatuhnya ke tangan pasukan Salibi atau pasukan Faraj ini, al-Barat ini, Baitul Maqdis ini, yaitu pada tahun 492 Hijriah, yang nanti akan di setelahnya pada tahun berapa tahun setelah itu dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Kemudian pada tahun yang sama, kata Imam As-Suyuti, pada tahun yang sama, pada tahun berapa? Itu ya 492 Hijriah ini dipindahkannya Mushaf Utsmani dari Tabariyah ke Damaskus, dari daerah Tabariyah ke Damaskus, khaufan alaihi, karena mencemaskan Mushaf itu, karena daerah Tabariyah kita daerah Syam, ya, maka mereka takut Mushaf ini akan rusak, dibakar. Akhirnya mereka pindahkan ke Damaskus, ya. Kemudian wa kharajan nasu li talaqqihi fa'awahu fi khazanatin bimaksuratin al-jami'. Jadi kita tahu masjid yang ada di Damaskus, ya, yang masjid Damaskus yang hari ini terkenal, disimpan di sana. Jadi mushaf yang pernah ditulis di masa Utsman yang baru kirim ke beberapa daerah, ini tarikh tentang penulisan Al-Quran di masa Utsman, kembali diperbanyak Al-Quran telah ditulis di masa Abu Bakar Siddiq, kemudian baru mengirim ke beberapa daerah, di antaranya ke Syam, ke Basra, Kufa, Makkah, ya, dan Mesir, ya. Ada khilaf antara apakah yang ditulis saat itu ada 6 nuskhah atau ke 7 nuskhah. Di antara dikirim ke daerah Syam, dan di sini disebutkan oleh, jadi masih 492 Hijriah itu masih ada kan. Dan Ibnu Katsir menyebutkan, Ibnu Katsir pernah melihat juga tentang Mushaf Utsmani yang disimpan di dalam lemari, ya, bimaksuratin, di lemari besi, ya, di masjid yang di Damaskus itu, masjid Damaskus. Kemudian pada tahun 494 Hijriah, 94 Hijriah, semakin banyaknya orang Batinan di Irak. Ya. Kemudian mereka juga waqatluhum nas. Mereka banyak membunuh orang. Sehingga wastadal khatfu bihim. Menyebabkan begitu cemas dan takutnya manusia dengan mereka, itu orang-orang Batinan ini. Hatta kana al-umara yalbasuna duru' tahta thiyabihim, di mana para umara, para tokoh-tokoh politik, ya, atau amir-amir, mereka memakai baju besi di balik pakaian biasa mereka. Wa qatalu khalaiq, mereka banyak membunuh makhluk, yaitu membunuh orang-orang. Ini pasukan Batiniyah ini. Di antara salah seorang ulama Syafi'iyah yang disebut Ar-Riyani, Sahibul Bahr, ya. Kemudian setelah itu disebutkan pula berapa kejadian-kejadian lain oleh Imam Suyuti, ya. Tetapi di sini lebih banyak sebetulnya yang dibahas oleh Imam Suyuti tentang kekejaman dari pasukan Batiniyah ini. Bagaimana mereka membunuh, ya, orang secara massal gitu. Kemudian, ya, disebutkan juga oleh Imam Asyuti pada tahun 498 Hijriah, ya, terjadi sebuah penyakit yang mewabah di Baghdad, ya, dan menyebabkan begitu banyaknya anak-anak bayi yang meninggal. Kemudian watabi'ahu waba'un 'adzim, yang penyakit-penyakit yang menular. Kemudian pada tahun 499, nah ini disebutkan juga Ibnu Katsir, ada seseorang mengaku nabi, kemudian dia menamakan juga para sahabatnya dengan nama-nama sahabat nabi, ya, orang mengaku nabi daerah Nahrawan mengaku nabi, dan juga dia di Ibnu Katsir menjelaskan dia menamakan juga para sahabat-sahabatnya dengan nama para sahabat nabi alaihissalam. Taib. Imam Suyuti menyebutkan, yaitu sultan mengangkat pajak dan pungutan-pungutan dari masyarakat Baghdad. Waka surat doa lahu, sehingga banyak masyarakat mendoakan untuknya kebaikan. Wazada fil adil wa husni sirah. Ya, dan juga dia menegakkan keadilan dan memperbaiki kondisi masyarakatnya. Ya, ini bentuk bagaimana adanya perbaikan-perbaikan kadang-kadang dari penguasa, sehingga di antaranya poin di sini disebutkan penguasa mengangkat segala bentuk pungutan dari rakyatnya, pajak-pajak dibebaskan semua, sehingga masyarakat cukup berdoa dan berterima kasih, ya, terhadap kejadian tersebut. Kemudian juga dia menunjukkan keadilan, wazada fil adli wa husni sirah, dan juga memperbaiki kondisi lebih baik lagi. Kemudian pada tahun 504 Hijriah, semakin terancamnya kaum muslimin dengan pasukan barat Al-Farans ini, sehingga kaum muslimin yakin bahwa mereka akan menguasai wilayah-wilayah yang ada di sekitar daerah Syam. Kemudian akhirnya kaum muslimin melakukan hudnah. Hudnah itu perjanjian. Nah, ini salah satu di dalam Islam itu banyak sebetulnya, kalau dalam ketentuan negara Islam, hudnah itu adalah memberikan janji, berjanji dengan musuh dengan memberikan tebusan. Hudnah itu menghentikan peperangan dan meminta mereka untuk menghentikan peperangan dengan cara menebus, memberikan bayaran kepada mereka. Nah, tetapi pasukan barat Al-Farj ini tidak mau. Wasalahruhum bi'ulufin dananir kathira. Jadi ditawarkan itu untuk dengan ribuan dinar, ya. Kemudian setelah mereka beri pahadanu, akhirnya mereka mau memberikan perjanjian perdamaian gitu dengan menebus bayaran, ya. Summa ghadaru. Tapi akhirnya mereka juga berkhianat. Jadi tebusan itu mereka ambil, justru mereka justru masalah itu tetap juga memerangi kaum muslimin. Nah, ini jadi saya di dalam Islam, ya, ada aturan-aturan main ketika kaum muslim lemah, pemimpinnya boleh untuk melakukan negosiasi dengan pasukan yang menyerang negerinya dengan membayar upeti, membayar tebusan pemanya, ya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam kejadian umat Islam dalam menjamin sebenarnya wilayah daerah Syam yang berada di bawah kepimpinan Al-Muqtadi Billah, yang sudah pernah kita ceritakan dalam pada bagian pada perjanjian yang lalu, di saat kaum muslimin tidak mampu mempertahankan wilayah mereka dari Rom, maka kaum muslimin berikan pajak dan atau bayaran yang mereka serang kepada muslimin dikembalikan oleh kaum muslimin sebagai bentuk sportivitas kaum muslimin, ya, tidak mau mengambil sedangkan tidak bertanggung jawab dengan melaksanakan perjanjian yang ada. Nah, begitu Islam. Tapi kalau kita lihat di luar Islam, tidak demikian mereka. Dan ini bukan satu kali dua kali dalam sejarah dunia. Kalau kita ambil percontohan-percontohan ini sangat banyak sekali, apalagi perjanjian-perjanjian dalam penyelesaian Palestina antara Israel dengan orang masyarakat Arab, ya, itu sangat banyak sekali mereka yang tidak mendapati janji. Nah, ini salah satu bukti di sini, dan juga kita bandingkan dengan kejujuran Islam, yaitu kemuliaan Islam. Islam mempunyai akhlak yang begitu mulia, kemana kita ceritakan dalam perjanjian kita yang lalu, ketika Rom mulai menyerbu ke daerah Syam, dan akhirnya sebagian wilayah itu orang-orang Nasrani, ya, mereka penduduk Nasrani yang bergabung dengan pasukan dengan wilayah Islam dengan tawaran mereka bisa dijaga daerah mereka. Namun ketika orang Islam sangat fokus membela waktu itu pasukan menghadapi pasukan Rom untuk daerah Syam, dan salah satu wilayah yang diduduki oleh umat Nasrani ini tidak mampu untuk dijaga oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin dari pimpinan mengembalikan semua bayaran mereka berikan. Tetapi beda dengan perlakuan umat-umat yang di luar Islam, kita lihat di sini mereka tidak jujur dalam perjanjian mereka. Ketika itu kaum muslimin membayar dengan ribuan dinar dan mereka terima ada perjanjian, namun ternyata itu mereka juga atau melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Qadaru, ini mereka justru berkhianat. Kemudian juga pada tahun 504 Hijriah terjadi sebuah peristiwa musibah atau bencana di Mesir, kata Imam Suyuti di sini, yaitu angin hitam. Angin, ya, hitam, muzlima. Akhadat bil anfas, yaitu mereka itu menyesakkan nafas orang sampai dengan kehitam. Angin itu hitam. Ya, kalau kita angin sekarang kelihatan kencang membadai tapi enggak kelihatan. Tapi ini angin itu kelihatan hitam sehingga disebutkan maksudin la yusyurujul yadahu. Seseorang enggak bisa melihat tangannya. Bayangkan. Itu angin yang sangat menakutkan. Wa nazala 'ala nasi ramalun. Karena mungkin hitamnya karena angin itu membawa pasir, ya, sehingga manusia ditimpa oleh pasir. Wa kanu bil halak. Manusia sudah prediksi mereka akan mati semua. Summa tajala qalilan wa ada ila sufra. Kemudian berkurang, akhirnya kembali dalam bentuk anginnya kuning. Ya, arti mungkin kekuningan itu karena memang pasir-pasir ini terbang oleh angin begitu kencang. Ya. Kemudian kemudian pada tahun 504 Hijriah juga, kata Imam Suyuti, kana malhamatun kabiratun bainal farwa baina ibnu Tashfin Sahibul Andalus, terjadi pertempuran yang sengit antara pasukan barat France dengan pasukan kaum muslim di Andalus. Nusira fihal muslimun, di situ orang Islam menang. Ya. Nusira fihal muslimun, qatalu asru wa ghanamu ma la yu'abbar anhu wa badat syaja'an al-France, ya. Habis rasa keberanian orang-orang barat ini menghadapi kaum muslim itu. Jadi dalam pertempuran itu kaum muslim menang. Kemudian pada tahun 507 Hijriah ada nama pimpinan pasukan dari Bani Saljuk ini, Maudud Sahibu Mausil. Jadi Sahibu Mausil ini pimpinan dari pasukan dari daerah Mausil, kalau kita hari ini Mosul, ya, Mosul, dengan pasukan untuk menghadapi melawan pasukan barat Al-Farans ini, yaitu di Kudus untuk menyelamatkan. Terjadi pertempuran yaitu memulihkan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin, terjadi pertempuran yang begitu, ya, fawaqa'a bainahum ma'rakatun ha'ilatun. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Kemudian akhirnya Maudud ini kembali kepada Damaskus. Kemudian dia salat Jumat. Salat Jumat di Damaskus. Ya. Jadi salat Jumat di Masjid Damaskus. Idza bi batini wa sab'a alai fa ajarahu. Coba bayangkan seseorang dari pasukan dari orang batininya, dia sedang salat di masjid ini, ditusuk dia, dibunuh. Jadi kita lihat kekejaman orang-orang batininya itu terhadap Islam, kaum muslimin, dibunuh pimpinan panglima perang ini tadi, Maudud, yang sedang memimpin pasukan untuk melawan pasukan Al-Farans dari barat ini yang menguasai Baitul Maqdis. Nah, di dalam salatnya dia mati. Ya. Berkata Ba Malikul Fandis, akhirnya pimpinan pasukan Al-Farans ini menulis kepada gubernur Damaskus suatu pesan, wa inna ummatan qatalat amidaha, sesungguhnya umat yang membunuh panglimanya, fi yaumi idi, di hari Jumat ini, di hari lebaran Jumat maksudnya, fi baitin ma'budiha, di rumah ibadahnya, la haqiqun Allah ayyubidaha, sesungguhnya adalah Allah berhak untuk menghancurkan umat tersebut. Ini orang Farans memberikan pesan. Jadi melihat pengkhianatan orang batinia ini yang membunuh panglima perang kaum muslimin di masjid sedang sholat hari Jumat lagi. Jadi kalau kita lihat sejarah-sejarah, kalau orang bicara kita meruntun secara radikal atau teroris, itu tidak berasal dari kaum ahlu sunnah dan bahkan dari pasukan orang-orang yang dari batinia, kelompok syiah batinia. Kemudian suatu peristiwa lagi disebutkan oleh Imam Suyuti, pada tahun 511 Hijriah terjadi banjir bandang, Sailun Arim, banjir bandang yaitu di daerah Sinjar, menenggelamkan ya pagar ini, kalau dulu kan daerah-daerah itu dibuat benteng pagar yang tinggi untuk mengamankan kotanya, menenggelamkan dan sehingga jatuh korbannya begitu banyak sekali, kata ya, wa halaka khalqun kathir hatta inna saila akhadha bab al-Madinah. Jadi banjir itu membawa pintu, ya, di pintu pagar kota itu. Fazah babi iddat farasikh wahtafa tahta turab, sehingga hilang, dikubur entah di mana. Alladhi jarrahu sail, yang dibawa oleh banjir bandang itu. Wa dhahra ba'da sinin, baru ditemukan pintu pagar kota tadi itu adalah setelah berapa tahun. Tapi suatu kisah disebutkan sini di oleh Imam Suyuti, salima tiflun fi saririn lahu, ada anak yang selamat, yaitu di atas kasurnya. Hamalah Husail, yang dibawa oleh air, ya, air bah ini, fata'allah kasarir bi zaitunah. Rupanya kasur ini, yaitu nyangkut di pohon zaitun. Jadi anak kecil ini di atas kasur, kasur ini dibawa oleh air bah ini. Lalu kasurnya nyangkut di pohon zaitun. Wa asya wa kabur. Jadi dia yang selamat. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang mungkin Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik dan peristiwa tsunami yang pernah kita dialami oleh sebagian saudara-saudara kita di daerah Aceh sana, kan banyak juga yang di mana ada si anak yang nyangkut di pohon, dia selamat. Nah, di sini juga hal yang sama diceritakan oleh Imam Suyuti, ya, menukil dari kitab ulama yang lainnya, yaitu dalam peristiwa banjir bandang itu yang begitu besar, banyaknya orang yang mengakan korban yang begitu besar, kata Imam Suyuti, namun ada seorang anak yang selamat gara-gara dibawa oleh jembatan di atas kasur, kemudian kasurnya nyangkut di pohon zaitun, ya, numpang air untuk mungkin setelah nyangkut di pohon zaitun kemungkinan airnya berkurang, akhirnya dia terapung atau tersangkut di pohon zaitun tersebut, dan kata Imam Suyuti wa asya wa kubur, dia ini sampai hidup sampai dewasa dia. Baik, ini berapa kisah ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kekuasaan Khalifah Al-Mustazhir Billah. Taib. Kemudian banyak sebetulnya peristiwa yang disebutkan juga oleh Imam Imam Ibnu Katsir, tetapi Imam Suyuti telah meringkas hal tersebut, ya, di antaranya pada tahun 500 Hijriah ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir juga terjadi pertempuran Huruf Katsir baina Rum wal Firanj. Juga terjadi pertempuran yang banyak antara pasukan Rum dengan pasukan Barat, yang faktatul qital azimah, terjadi pertempuran yang luar biasa. Waqitul afriqain ta'ifatun kabira, banyak jasanya korban berjatuhan dari kedua kelompok tersebut, kata Imam Nukathir, dengan jumlah yang besar sekali. So makanatul hazimah ba'da kulli hisabin alal firanj, ya, akhirnya yang kalah adalah pasukan pasukan al-firanj ini. Firanj ini dalam bahasa kita mungkin disebut dengan pasukan Salibiyah atau Barat. Baik. Terakhir kita kisahkan tentang wafatnya Malik ini, Khalifah Al-Mustadhir Billah ini. Ya. Juga pada tahun 511 Hijriah dikisahkan juga oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Ya. Terjadi gempa yang luar biasa di kota Baghdad. Saqatat minha daurun katsiratun, menyebabkan banyaknya bangunan yang roboh, rumah-rumah yang hancur. Ya. Kemudian juga mengakibatkan setelah peristiwa itu terjadi ghallatun fi hadhihi sana, terjadi kekurangan bahan pangan, menyebabkan bahan pangan menjadi mahal, kata Imam Ibnu Katsir. Baik. Baik, sedikit tadi kita sebutkan di masa kekuasaannya Al-Mustadhir Billah ini wafat Imam Al-Ghazali. Ya, sedikit kita singgung disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah ini, ya. Jadi sedikit sekilas tentang biografi Imam Al-Ghazali ini. Jadi tadi kita sebutkan bahwa Imam Ghazali termasuk di antara ulama yang membaiat Al-Mustadhir Billah. Nah, beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Ya, 505 Hijriah. Di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan nama beliau Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun yaitu 450 Hijriah. 450 Hijriah berarti umur beliau 55 tahun, ya. Ya. Berlait wilayah 50 wa 400, yaitu pada 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Dan beliau belajar melalui guru beliau Imam Ahramain, kemudian bari afi ulum katsira, beliau memiliki keahlian dan banyak ilmu, dan beliau memiliki juga karang-karangan yang begitu banyak dalam beberapa cabang ilmu juga. Dan beliau menyebutkan fakan min adkiyatil alam fi kulli ma yataklam fihi, dia termasuk dari ulama-ulama yang sangat pintar, ya, dalam setiap apa yang beliau bahas. Wasada fi syaiba syabibatihi hatta inna darasa bi nizami bi Baghdad, dan beliau telah menjadi tokoh di masa mudanya, dan beliau mengajar di madrasah nizamiyah di Baghdad pada tahun yaitu 484 Hijriah, 484 Hijriah. Dan saat itu beliau berumur 43 tahun, masih berumur 34 tahun. Sehingga hadir di pelajaran beliau ru'us ulama, banyak para ulama, Di antara yang hadir adalah Ibnu Aqil dan Abu Khattab, ya, dan berapa tokoh-tokoh ulama Hanabila. Dan para ulama ini kagum dengan fasahatihi wa itla'ihi, dengan ke bahasa beliau dan juga dengan luasnya wawasan beliau. Berkata Ibn Luzi, waqatu kalamahu fi musanafatihim, ya, dan di mana ulama-ulama tersebut menulis ungkapan Imam Ghazali dalam karang-karang mereka. So ma innu kharja 'ani dunya bil kulliyah, kemudian beliau keluar dari dunia secara total, artinya zuhud, wa aqbala ala amal akhirah, kemudian beliau fokus dalam masalah urusan akhirat. Kapakan artazikum minas naskhi, jadi beliau rezekinya biaya hidupnya daripada an-nasakh. Nasakh itu adalah menulis kitab untuk orang lain, atau Al-Quran, atau menulis buku, ya. Kemudian beliau berkelana ke Syam, ya, rahala ila Syam, pergi ke Syam, faqama bi Damaskus, tinggal di Damaskus dan juga Baitul Maqdis berapa waktu. Kemudian dalam masa itu beliau menulis kitab beliau Ihya Ulumuddin, ya, wa huwa kitabun ajib, kata Imam Ibnu Katsir, yastamilu 'ala umun katsira min asy-syar'iyyat, memiliki bagai cabang-cabang ilmu dalam kitab beliau Ulumuddin tersebut. Wa mamzujun bi asya' latifa min at-tasawuf, di dalam terdapat hal-hal yang berkenaan dengan ilmu tasawuf dan perkara hati wa amal qulub. Lakin fi ahadithun kathira gharaibu wa munkarat, kata Ibn Kathir, di dalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis yang begitu banyak, hadis-hadis yang gharib dan hadis-hadis yang mungkar, kata Imam Ibn Kathir. Wa minha ma huwa maudu'un, dan di antaranya juga hadis-hadis maudu'. Kama yujad fi ghairi min kutubil furu', ya, kebanyakan terdapat dalam kitab-kitab lainnya dari kitab-kitab fikih, kitab furu' fikih, yang jadikan dalil dalam masalah halal dan haram, ya. Fakitab al-mawdu' al-raqai, dan falkitab al-mawdu' lil-raqai wa targhib wa tarhib ashal amran min ghairihi. Jadi kita Ibn Kathir dalam kitabnya itu terbanyak sekali, banyak dapat hadis-hadis yang gharib dan mungkar, dan bahkan hadis-hadis mawdu'. Kata Ibn Kathir ini, kondisi seperti ini terdapat juga dalam kitab-kitab fikih yang sering di kitab furu', yang mereka berdalil dengan hadis-hadis seperti itu, kata Imam Ibn Kathir. Tapi lebih ringan kalau hal dalam perkara-perkara masalah raka'ik, perkara-perkara hati, adab, akhlak, ya, targhib atau terhib. Ashal amran, kata Imam Ibn Kathir, itu lebih ringan lah urusannya, min gairi, daripada yang lainnya. Waqad shanna'a alaihi Abul Farj Ibn al-Jawzi. Jadi Imam Ibn al-Jawzi membantah, ya, mengkritik. Kemudian juga Imam Ibn Salah. Jadi Imam Ibn Salah di karangan Imam Utama Syafi'iyah mengkritik tentang kitab Ihya Ulumuddin ini. Fidhalika tasni'an kabiran, yaitu kritikan yang sangat keras, sangat besar. Wa arada al-Maziri an yahriqa kitabahu, dan bahkan ada seorang ulama namanya Al-Maziri ingin membakar kitab, ya, Ihya Ulumuddin tersebut. Wa kadzalika ghairuhu min al-Maghribah, ini ulama Maghrib, dari ulama-ulama Maghribah, ini maksudnya ulama-ulama yang ini Maghrib ini sih dari nama Maroko, ini dari ulama Malikiyah, ya. Wa qalu hadha kitab Ihya Ulumuddin ulumuddinihi, ya, kitab Ihya Ulumuddinihi wa amma dinuna, kata mereka ulama-ulama Maghrib ini mengatakan bahwa ini adalah kitab Ihya agamanya, ulumuddinihi. Apa wa amma dinuna fa ihya ulumihi kitabullah wa sunnatur rasulih. Adapun agama kita fa ihya ulumihi, adapun menghidupkan ilmunya adalah kitab Allah dan sunnah rasulnya. Kama haqaitu kalamahu fi tarjamati min tabaqat Syafi'iyyah. Imam Ibn Kathir juga memiliki kitab biografi para ulama Syafi'iyah, yaitu tabaqat Syafi'iyah. Kama waqad zayyafa Ibn Syukarin mawadhi' Ihya Ulumuddin. Nah, ini ada yang bermain-main dengan kitab ini. Zayyafa Ibn Syukarin mawadhi' Ihya Ulumuddin. Ya. Dan di sini waqad zayyafa, dan telah menunjukkan oleh Ibn Syukarin ini, Ibn Syukarin telah menunjukkan berbagai kelemahan, ya, zayyafa ini, mawadhi', tempat-tempat yang ada dalam kitab Ulumuddin tersebut. Wa bayyana zayyafahu fi musannifin mustafi mufidin, di mana beliau Ibn Syukarin ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam hadisnya, dan juga penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam kitab Ulumuddin itu dalam suatu karangan yang sangat faedah, kata Imam Nukatir. Qad kana Ghazali yaqul, dan Imam Ghazali sendiri pernah berkata, ana muzja bidaati fil hadis, aku orang yang tidak perbekalannya sangat kurang dalam ilmu hadis, ya. Aku adalah perbekalan yang memangnya musja bidoah. Jadi perbekalanku dalam ilmu hadis sangat kurang lah itu bahasa kita. Wa yaqul innahu mala fi akhir umri ila sama'il hadis wa tahaffuz. Dan beliau di akhir hidupnya disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali ini adalah di akhir umurnya adalah fokus untuk mempelajari hadis dan menghafalnya. Ya. Wa tahafudz sahihain, terutama mengkaji dua kitab Sahih Bukhari, dua kitab sahih yaitu Sahih Bukhari Muslim. Wa qad sanafa Ibnul Jauzi kitaban 'alal Ihya, Samu' Ilamul Ahya bi Agharatil Ihya. Imam Ibnul Jauzi menulis sebuah kitab kritikan terhadap kitab Ihya'ul-Muddin dengan judulnya adalah, kata Ibnu Katsir, I'lamul Ahya, ya, pemberitahuan kepada orang yang hidup bi Agharatil Ihya, kesalahan-kesalahan yang ada dalam kitab Ihya'ul-Muddin. Qala Ibn al-Jawzi thumma alzamahu ba'd al-wuzara bi khurud ila Nasabur. Padara, kemudian Ibn al-Jawzi menjelaskan dalam Muntazim sebagian menteri menyuruhnya untuk keluar ke Nasabur. Padara sabina Nizamiyah ya mengajar di Madrasah Nizamiyah, summa ana ila biladihi ila Tus, kemudian dia kembali kepada negerinya aslinya itu Tus, ya, wabtana biha ribatan, di sana dia memiliki dapat mengajar tersendiri, wa takhadha daran hasana, ya. Kemudian dia hidup di sana, ya, wa warasa fiha bustanan aniqan. Dia bercocok tanam di sana, wa aqbala 'ala tilawatil Qur'an, dan dia di akhirnya fokus membaca Al-Qur'an, wa hifdzil ahadits siha, menghafal hadis-hadis yang sahih. Wa kanat wafatu yaumal itsnin ar-rabi'asyar, dan beliau wafat pada yaitu hari Senin 14 dari Jumadil Akhir dari tahun ya, pada tahun 505 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di daerah Tusi, ya rahimallahu. Wa qad salau ba'du ashabi fi siyaq qala ausini fa qala 'alaika bil ikhlas. Jadi saat dia dalam kondisi sakitnya mendekati kematiannya, sebagian sahabatnya berkata kepadanya, berilah ada yang bertanya kepadanya, dan maka dia menjawab qala ausini, berkata berilah wasiat kepadaku. Dia memberikan syarat kepada teman-temannya, alaika bil ikhlas, inna engkau selalu ikhlas, falam yazal yukariha hatta mata. Dia mengulang-ulang ungkapan tersebut sampai beliau meninggal. Ya, sampai menembuskan nafas yang terakhir. Baik, ini sedikit tentang biografi Imam Ibn al-Jawzi yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah, dan sebenarnya beliau jelaskan bahwa beliau telah memaparkan panjang lebar tentang biografi Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Tabaqat Syafi'iyah. Baik, bahkan disebutkan bahwa akhir hidup beliau Imam Ghazali ini adalah memegang Sahih Bukhari saat wafat di dada beliau, dan sebenarnya di sini juga kita lihat bahwa Ibnu Katsir menjelaskan, sebenarnya dinukilkan dari Ibnul Jauzi, beliau menukilkan dari Ibnul Jauzi bahwa di akhir hidup beliau fokus menghafal hadis dan juga membaca Al-Qur'an, ya. Dan beliau juga memiliki kitab tentang bantahan-bantahan beliau tentang ilmu filsafat, ya, tahafut falasifa, dan juga bantahan mencegah orang untuk belajar ilmu kalam dengan iljamul awam, ya, an ilmil kalam, dan juga tentang bantahan beliau terhadap paham-paham batiniyah, yaitu fadha'ih batiniyah. Jadi ada tiga kitab beliau yang sangat bagus untuk dibaca. Pertama adalah tahafut falasifa, kemudian ada Iljamul Awan Ilmil Kalam, kemudian juga kitab beliau Fadha'ih Al-Batiniyah. Ya, ini Fadha'ih Batiniyah ini sangat keras sekali beliau di sana membantah, ya, berbagai takwilan-takwilan yang dilakukan oleh orang ahli batiniyah. Demikian pula di dalam kitab beliau Iljamul Awam Ilmil Kalam, di sana beliau menukil berbagai pendapat para ulama-ulama, ya, tentang memperingatkan tentang bahaya ilmu kalam. Demikian, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas. Ya, terakhir ya, kita belum cerita tentang wafatnya ya sedikit. Sebelum, jadi wafatnya Khalifah Al-Mutazir Billah, yaitu Abu'l Abbas Ahmad Ibn Amir Mu'minin Muqtadi Bi Amrillah. Jadi disebutkan Ibn Katsir, yaitu wafat beliau pada tahun 512 Hijriah. Kana khayran fadilan zakiyan bari'an. Kata Ibn Katsir, beliau adalah pilihan, milik keutamaan, pintar, ya, bari'. Kemudian, kana ayyamuhu bi Baghdad ka'annaha a'yad. Disebut Ibn Katsir bahwa selama kekuasaan beliau di Baghdad seperti hari-hari kekuasaan seperti hari lebaran. Wa kana raghiban fil birri wal khairat. Jadi orang yang suka sekali dalam melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal, ya, musari'an ila dhalik, sangat bersegera melakukan hal itu. La yuradu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang meminta. Wa kana jamilal mu'asyarah la yusghi ila aqwalil wushah fin nasi. Dan sangat baik pergaulannya. Tidak mau yang mendengar kepada perkataan-perkataan orang-orang yang mengadu domba. Walaysiku bil mubashirina waqad dabata umura khilafah jayidan. Beliau telah mengatur urusan khilafah beliau sangat baik. Wahkamaha wa arafaha wa alimaha. Ya. Dan benar-benar beliau memiliki strategi yang bagus dalam kekuasaan beliau. Waladahi ilmun ketir wa fadlun kabir. Kata Ibn Kathir, beliau memiliki ilmu yang luas, keutamaan yang banyak. Walau syi'run hasan, beliau juga pintar dalam bersyair. Ya. Kemudian di mana saat beliau wafat, ya, yang memandikannya adalah Imam Ibnu Aqil. Imam Ibnu Aqil dan Ibnu Sunni. Ini dari ulama-ulama besar saat itu. Ibnu Aqil dari kalangan ulama Hanabilah. Baik. Wassala alaihi waladuhu Abu Mansur Al-Fadl. Wa kabbara arba'an wa dufina fi hujratin kana yaskunuha. Ya, beliau dikuburkan di hujrah, di kamar di mana tempat beliau tinggal. Kemudian di sini ada suatu hal yang disebutkan Ibn Kathir, ya, wal ajib, ya, suatu hal yang mengherankan, kata Ibn Kathir, lamma anu lamma mata Sultan Al-Arsalan mata ba'du al-khalifah al-qa'im bi amrillah. Tatkala meninggalnya Sultan Al-Arsalan, setelah itu meninggal khalifah al-qa'im bi amrillah, kemudian summa lamma mata, ini adalah Sultan Malik Syah meninggal setelahnya khalifah al-muqtadi bi amrillah. Kemudian setelah meninggal pula Sultan Muhammad mata ba'du khalifah mustahil billah. Jadi maksudnya di sini sultan yang meninggal lebih dulu, setelah itu baru meninggal khalifahnya dalam tiga periode ini. Dalam tiga periode ini, kata Ibn Kathir, yang sultan meninggal dan berapa hari setelah itu meninggal pula khalifah yang setelah itu. Di antara masa Sultan Al-Arsalan, Sultan Malik Shah dan juga Sultan Muhammad, ya. Jadi masa pemerintahan khalifah al-mustahdi billah. Baik. Di mana wafatnya al-mustahdi billah ini pada tanggal 16 Rabiul Akhir pada tahun 512 Hijriah, dan beliau berumur sekitar 41 tahun dan 3 bulan 11 hari, kata Ibn Kathir, dengan kekuasaan beliau sekitar 25 tahun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas. Dan kita kembalikan pada akhir madu kita dari studio Cilengsi. Naam. Baik. Syukran jazakallahu khair barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah menjelaskan penjelasan yang mudah-mudahan bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Penjelasan dari biografi Khalifah Abbasiyah Al-Mustadir Billah. Ya, demikian, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk di kesempatan pagi hari ini di layanan pesan singkat. Langsung saja kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Yang pertama, ada pertanyaan tidak sebutkan nama dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, apakah Bani Alawiyin merupakan keturunan dari Bani Abbasiyah, atau mereka hanya mengaku-ngaku saja sebagai Ahlul Bait? Taib, Alawiyin ini ada berapa versi dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Alawiyin yang karena memang garisan keturunan Ahlul Bait itu, para ulama-ulama Ahlul Bait sendiri memiliki ranjinya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ada yang mengaku-ngaku itu ada, yang asli juga ada. Maka sebagian ulama mencari, melacak garis keturunan Alawiyin ini, Alawiyin yang di mana. Jadi sebagian ada yang mengembalikan pada Alawiyin asalnya di Yaman, ya. Tetapi kita tidak bisa menghukum tentang palsu atau aslinya keturunan seseorang. Itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Rasulullah SAW mengingatkan mentah sebagai habihi, ya, orang-orang yang mengaku atau ila ghairi qaumihi, dalam beberapa riwayat sebutkan oleh Imam Muslim, orang mengaku keturunan dari sebuah kaum dan dia bukan kaum itu sendiri, maka Allah tidak menerima darinya amalan wajibnya, amalan sunnahnya, dan wa alaihi, dan bahkan disebutkan dalam ayat alaihi la'natullahi malaikatu wa nasi ajma'in. mereka mendapat laknat dari Allah dan malaikat dan juga manusia seluruhnya. Ini bahaya seseorang menibahkan diri. Jadi kita tidak mau menyalahkan orang ini. Kalau al-bait atau bukan, al-bait, jika mereka al-bait dan mereka adalah orang-orang yang beriman, orang muslim yang menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka kita wajib mencintai mereka dengan sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang al-bait. Tetapi bukan berarti dijadikan sebagai alat legitimasi untuk membenarkan segala perbuatan mereka. Karena mereka juga bukan maksum. Dan juga di antara mereka bukan juga semua mereka yang ulama. Mereka-mereka yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah adalah mereka berhak untuk kita cintai dari Quran Al-Bait Rasulullah SAW. Kita muliakan mereka. Karena Rasulullah mewasiatkan kita untuk mencintai keluarga beliau. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika orang menganggap setiap apabila dia ada Al-Bait, mutlak semua yang dilakukan, semua yang dikatakan adalah benar. Ini tidak pernah diakui oleh para ulama. Ulama tetap menjadikan dalil yang muktamad di dalam agama ini adalah bukan perkataan para perorangan orang-orang, bahkan perkataan sahabat pun personalnya tidak menjadi dalil, ya, bila bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta ijma'nya para sahabat. Jadi oleh sebab itu, jadi kita memang mencintai para Ahlul Bait, ya, dan bukan berarti pula tidak ada di Ahlul Bait itu yang mereka yang juga punya kelemahan dalam ilmu dan juga dalam amalan mereka. Ini perlu kita ketahui. Jadi kita boleh tidak boleh fanatik buta, ya, sehingga walaupun apapun yang dikatakan menyelisih sunnah Rasulullah SAW itu tidak boleh disanggah, tidak boleh bantah, bukan demikian. Ya, dari dulu para ulama-ulama juga banyak mengkritik pandangan-pandangan yang bila walaupun yang mendapat itu al-bait, jika menyelisih dalil-dalil yang sharih, yang sahih, tetap dikritik oleh para ulama. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Naam, ya, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, mengapa yang tersebar dan sangat dibela seolah yaitu Al-Imam Al-Ghazali merupakan wali yang sangat alim oleh pengikutnya ketika masa sebelum mendapatkan hidayah sunnah? Padahal tadi dijelaskan beliau mempunyai buku putih juga. Apakah memang buku putih, maksudnya buku ketika setelah beliau mendapatkan hidayah sunnah, itu sengaja disembunyikan atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, begini. Banyak sekali para ulama-ulama yang mereka mengkoreksi kitab-kitab yang berlalu ataupun membantah pendapat-pendapat beliau yang berlalu. Itu banyak para ulama demikian. Karena yang namanya mereka belajar, yang namanya mereka berkembang, ya, maka jadi persoalan. Maka disebutkan oleh ulama ketika menilai tentang pendapat imamnya separuh-separuh, sebagian-sebagian, atau kadang-kadang memilih kitab beliau yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kita tidak membaca kitab ilmu din, diambil faedah-faedah yang baik di dalamnya, ada, ya gitu. Tapi hal-hal yang berdasarkan dalil yang tidak valid sebenarnya yang dikritik oleh para ulama, kita tetap, bukan kita yang mengkritik, bukan kita yang lebih tahu dari Imam Al-Ghazali, tapi kita adalah belajar melihat berbagai pandangan ulama yang lain, ya, mengkompromikan, mencoba menilai pendapat ulama dengan dasar ulama lain, pendapat sahabat dengan pendapat sahabat yang lain, dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua pihak. Dan begitulah cara belajar ulama-ulama kita dari dulu. Tidak pernah mengajar kita untuk fanatik kepada seseorang, baik Imam Syafi'i, baik Imam Malik, maupun para ulama-ulama lainnya. Mereka selalu tidak pernah mewajibkan pendapat mereka agar diterima oleh seseorang. Tapi mereka selalu menasihatkan, terutama para imam-imam madhab, adalah agar mengikuti dalil, itu sunnah Rasulullah SAW. Maka selalu secara umum pendapat mereka mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi, apabila hadis yang sahih itulah madhabku. Jangan pula seperti pengataan daripada sebagian orang yang fanatik, sebagian dari fanatik-fanatik, ya, kalau kita lihat, ya, sebagian ini yang dinukilkan dari fanatiknya ulama Hanafiyah mengatakan kalau hadis tidak dikenal oleh imam kami itu bukan hadis sahih. Nah, itu sudah fatal. Memang imamnya mengetahui semua hadis sahih? Kan tidak mungkin ulama menguasai semua ke secara total ilmu Islam ini, tidak ada. Ya, ulama-ulama juga ilmu bertaraf-taraf, ya. Ulama juga memiliki hal-hal yang kadang-kadang suatu sisi dia menyesuaikan, kemudian pada saat lain dia lupa, bisa saja menoaifkan, bisa saja ulama demikian. Maka kita adalah di dalam menuntut ilmu melapangkan dada kita, ya, untuk berbagai pendapat, kritikan-kritikan. Jadi bukan sebagaimana orang hari ini menyalahkan kenapa yang dibahas ya, masalah-masalah itu pembahasan dalam agama memang. Selama pembahasan masih ada dalam kitab ulama akan terbahas terus. Persoalan-persoalan ikhtilafiyah, khilafiyah itu dibahas oleh ulama. Tapi membahasnya bukan seperti kita. Pokoknya tidak sesuai dengan amalan kita lalu disesatkan, dikafirkan, tidak demikian. Tetap dengan bijak, tetap dengan bahasa-bahasa yang santun, dan itu yang kita dapatkan dalam ulama dan mengkritisi pendapat-pendapat ulama-ulama. Nah ini, jadi Imam Al-Ghazali itu dia seorang ulama, tidak dipungkiri seorang ulama. Tetapi seulama seperti Ibnu Hazm, diingkari juga, diakui juga sebagai ulama. Tapi beliau dalam sisi lain ada kelemahan. Ibnu Hazm dalam akidah adalah Mu'tazilah. Dengan ini beliau tidak diambil pendapat dalam hal pemaham seperti ini. Ya. Tetapi dalam istiadat beliau banyak juga ulama mengambil faedah-faedah dari kitab beliau. Tidak dipungkiri beliau juga punya ilmu-ilmu yang lain, dan juga walaupun dalam pendapat-pendapat lain beliau juga tidak diambil oleh sebagian ulama, seperti masalah menafikan hadis tentang hukum nyanyi, dan ulama malam kritik Ibnu Hazm dalam masalah ini dia bukan ahli hadis dan dia tidak fact-nya tidak menguasai hal seperti itu, maka ulama tidak mengambil hukumnya terhadap mendoakan hadis tentang nyanyi, karena hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari. Imam Bukhari lebih paham daripada Imam Hazm, tentu demikian. Nah, ini juga disiplin ilmu orang, dasar dia menuntut ilmu, sejarah dia menuntut ilmu itu di situ dilihat. Jadi Imam Al-Ghazali di awal-awal beliau memang dalam masalah hadis beliau memang, kalau beliau akui sendiri bahwa beliau kurang dalam menyeleksi hadis-hadis itu. Namun di akhirnya tadi dijelaskan oleh Ibnu Katsir, beliau adalah di akhir beliau malah fokus kepada hadis-hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, ya, sebenarnya yang dijelaskan dalam biografi beliau. Wallahu a'lam bishawab. Naam, baik, syukran jazakal khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, apakah setelah masa kekhalifahan yang disebutkan yaitu ketika Imam Ahmad hidup, yaitu Al-Mutawakkil Allah, beliau kan berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah setelah Al-Mutawakkil Allah meninggal, apakah kekuasaan-kekuasaan selanjutnya faham Mu'tazilah dan juga condong kepada faham Syiah itu bangkit kembali dan menjadi penguasa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, untuk paham-paham tetap berjalan. Untuk paham-paham berjalan, tetapi dalam sisi kekuasaan itu adalah faham Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penguasa Abbasiyah. Kecuali Ma'mun, ya, kemudian anaknya Al-Wasik dan tiga generasi itu sempat terpengaruh dengan paham Mu'tazilah. Namun setelah itu kemarin kita sebutkan tentang al-muqtadi billah bi amrillah. Kita jelaskan di mana dijelaskan tentang akidah ketika ada perbedaan antara orang Asy'ariyah terjadi dengan ulama Hanabilah, terjadi kesuruhan yang cukup tingkat pada tingkat yang membahayakan, ya, kekisruhan yang sampai pada tingkat terjadinya pembunuhan, maka dipanggil oleh khalifah, dijelaskan oleh para ulama saat itu, ya, Abu Ja'far yang kita sebutkan waktu itu menjelaskan tentang akidah yang benar, dan saat itulah diberikan diakui bahwa khalifah-khalifah mengikuti pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi apakah paham itu tetap berjalan? Tetap berjalan di masa khalifahan Asy'ariyah tetap berjalan. Ada perkembangan sebagaimana kemarin kita sebutkan di masa Ibnu Al-Qushairi tersebut, ya. Kemudian juga di sebagian dari mudarris atau ulama mengajar di Nizamiyah ada yang berakidah Asy'ariyah, mereka berjalan juga gitu. Demikian juga khususnya Syi'arof itu tetap berkembang. Sebagaimana mereka memiliki kekuasaan termasuk daripada Fatimiyah, ya, kekuasaan Fatimiyah, dan juga sebagian paham-paham Khawarij di daerah Afrika juga berjalan, yang sempat kita jelaskan kekuasaan mereka di sana, yakni dari Bani Rustum, ya. Kemudian dan berkembang dalam pemikiran secara formal yang menyebar adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah saat itu. Ya, walaupun tetap berbagai paham-paham itu di masa pemerintahan Al-Muqtadi Billah dan terusnya, kemudian juga masa Al-Qa'im Bi Amrillah, dan itu ada tokoh-tokoh Mu'tazilah di dalam biografi, dalam sejarah, dalam biayanya Karim Ibn Kathir ini disebutkan siapa yang wafat saat itu, ini adalah tokoh Mu'tazilah, ya, ini tokohnya ini disebutkan. Disebutkan dalam Al-Kathir, ini tokoh Mu'tazilah, ini tokoh Asy'ariyah, ini tokohnya Sufiyah, disebutkan dalam Al-Kathir dalam ulama-ulama yang wafat di masa-masa itu. Cuman kita tidak mempopulerkan mereka kemarin, tidak membahas, ya, sepuluhan yang wafat itu adalah, tidak menyebutkan secara rinci kita keseluruhan ulama-ulama yang wafat dan mazhab-mazhabnya dalam akidah tidak kita sebutkan. Itu saja. Sebetulnya kalau kita baca di dalam tarikh Ibnu Katsir itu tetap berlangsung, ada yang seiring dengan itu tetap ada tokoh-tokoh Mu'tazilah, ya, dengan masa itu tetap ada tokoh-tokoh Mu'tazilah dan pengikutnya juga ada. Demikian. Tetapi mereka tidak menjadi yang mayoritas yang muncul ke di dalam berbagai atau digunakan oleh kekuasaan untuk menjadi qadhi dan segala macamnya. Tidak menjadi yang dominan di dalam mempengaruhi masyarakat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. 3 pertanyaan telah kami ajukan dan kami mohon maaf tidak dapat mengajukan pertanyaan lagi karena waktu yang tersedia sudah habis, Ustaz. Dan mungkin silakan ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih untuk para ikhwan akhwat serta kaum muslimat yang bergabung pagi ini dalam materi kita ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Jadi materi ini menggambarkan kepada kita berbagai perkembangan Islam dan juga perjuangan para ulama dan juga bagaimana kondisi mereka dalam menghadapi situasi-situasi yang mereka alami akan menjadi juga sebagai inspirasi bagi kita ketika kita temukan kondisi-kondisi yang mungkin agak mirip dengan kondisi-kondisi mereka. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua, baik studio Cilensi maupun studio Mini STD Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.